Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pada pertemuan yang lalu kita telah mendapatkan beberapa penjelasan terkait dengan pembagian al-jumlah, pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Al-jumlah tu fil arabiyyatu tanqasimu ila qismain. Al-jumlah tu na'am fil arabiyyah tanqasimu ila qismain. Kalimat di dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Nah, ma huma ya Pak Arif? Jenis-jenis kalimat di dalam bahasa Arab. Sudah belum Pak Arif ya? Enggak masuk ya? Absen. Al-jumlah itu yang disebut dengan kalimat sempurna. Kalimat yang sudah sepok. Al-jumlah itu fil arabi yaitu tanqasimu ila qismain. Yang pertama adalah al-ismiyah. Al-ismiyah itu. Yang kedua disebut dengan al-fi'liyatu. Jenis yang pertama al-jumlah al-ismiyah. Jenis yang kedua disebut dengan al-jumlatu al-fi'liyatu. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, maka yang paling penting dalam pelajaran bahasa Arab itu kita pelajari jumlah ini. Yang pertama jumlah ismiyah dan yang kedua jumlah fi'liyah. Coba kita baca al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu. Nah. Tiga kali ya. Al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu. Hadza huwa an-naw' al-awwal min anwa'il jumlah. Hadza ini huwa adalah an-naw' al-awwal, jenis yang pertama. Bisa ngikut ya? Hadza huwa an-naw' al-awwal min anwa'il jumlah. Faham enggak maknanya? Hadza ini huwa adalah an-naw' al-awwal, jenis yang pertama, min dari anwa'il jumlah, jenis-jenis kalimat. Hadza huwa an-naw' al-awwal min anwa'il jumlah. Anwa'il jumlah. Nanti insyaallah terbiasa. Nah. Wan-naw'u tsani artinya apa, Pak Andika? Jenis yang kedua huwa al-jumlatu al-fi'liyatu, yaitu jumlah fi'liyah. Taib naqra awalan al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu. Al-jumlatul fi'liyatu. Taib, Pak Arif, coba yang pertama dan yang kedua dibaca. Al-jumlatul ismiyatu. Taib, yang kedua? Al-jumlatul fi'liyatu. Taib, nanti di rumah diulang-ulang Pak Arif ya. Sambil apa? Mukul-mukul bataku itu. Nah, apa namanya? Ismiyatu. Ndak, biar anu. Ya, jadi beberapa istilah itu butuh untuk dilatih terus. Nah, butuh untuk dilatih, diulang terus, diulang, sehingga istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Arab ini apa namanya terbiasa oleh lisan kita. Nah, al-jumlatul ismiyatu wal jumlatul fi'liyatu. Nah, kalau sudah terbiasa insyaallah mahir untuk mengucapkannya. Minimal istilahnya dulu, walaupun definisinya sering keliru-keliru, enggak apa. Taib, al-jumlatul ismiyatu hiya an-naw' al-awwal min anwa'il jumlah. Wan-naw' tsani al-jumlatul fi'liyatu. Nah, konsentrasi kita pada pelajaran Durusul Lughah jilid yang pertama ini adalah kita membahas jenis yang pertama. Jenis yang pertama dari jumlah. Wa hiya al-jumlatu al-ismiyatu, yaitu jumlah ismiyah. Nah. Jenis pertama yaitu al-jumlah al-ismiyah. Baik. Ini makanya setelah ini akan kita jelaskan sedikit mengulang ya al-jumlatu al-ismiyatu. Tadi sini sendal. Bisa ya. Nah. Jenis yang pertama disebut dengan al-jumlatul ismiyatu. Coba Mas Dwi diulangi biar lisannya terbiasa. Yang pertama al-jumlatul ismiyatu. Baik, yang kedua? Al-jumlatul fi'liyatun. Baik, sekarang tanpa membaca. Tanpa membaca, merem. Al-jumlatul ismiyatu, al-jumlatul fi'liyatun. Masya Allah. Nah, Pak Arsyad. Al-jumlatul ismiyatu, al-jumlatul fi'liyatun. Pak Andika. Al-jumlatul ismiyatu, al-jumlatul fi'liyatun. Baik, Pak Arif. Al-jumlatul, al-jumlatul ismiyatu, al-jumlatul fi'liyatun. Baik, insyaallah demikian. Pokoknya belajar bahasa Arab cuma dua ini. Nah, intinya cuma dua ini. Kalau antum bisa menguasai yang pertama dan yang kedua, baik, sudah cukup, enggak usah belajar yang lainnya gitu ya. Tapi detailnya panjang. Baik. Nah, jadi mudah aja belajar bahasa Arab ini, enggak usah ruwet-ruwet. Nah, karena prinsip kita al-lughatul arabiyyah hiya lughatun aw hiya lughatus sahlah. Lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Nah, nah ya, konsentrasi kita nanti yang akan kita pelajari sebelum mempelajari yang lainnya adalah kita mempelajari jumlah ismiyah. Al-jumlatu al-ismiyatu. Nah. Mahiya al-jumlatul ismiyatu? Ulang sedikit ya, enggak apa ya sebagai murojaah. Al-jumlatul ismiyatu definisinya atau pengertiannya adalah enggak usah diartikan, pokoknya kita belajar definisi aja. Al-jumlatu al-ismiyatu. Terus antum biasakan menulis apa menulis ya, menulis dengan bahasa Arab ya. Boleh antum tulis seperti ini, tapi ini kurang melatih. Nah, coba antum melatih untuk nulis seperti ini, jumlah ismiyah. Nah, kalau kita terbiasa nulis, insya Allah nanti juga akan tangan itu akan luas untuk menulis ini. Nah, al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatu minal mubtada wal khobar. Jumlah itu artinya kalimat ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia, kalimat sempurna. Nah, jadi kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu ada dua. Ismiyah wa fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah itu hiya al-jumlatu minal mubtada' wal khobar. Jumlah yang tersusun dari al-mubtada' wal khobar. Nah, ringkas dan padat. Nah. Ada di sini? Tidak ada. Nah, al-jumlatu al-ismiyatu hiya al-jumlatu minal mubtada' wal khobar. Jumlah yang tersusun dari al-mubtada' wal khobar. Jadi dua rukun ini. Yang pertama ini, yang kedua ini. Nah, jadi komponen utama dari jumlah ismiyah ada dua. Al-mubtada' wal khobar. Yang tidak bisa dihilangkan dalam jumlah ismiyah. Kalau dibahasakanlah rukun yang paling asas, yang paling pokok. Tidak boleh dibuang dalam jumlah ismiyah. Tidak boleh, tidak ada, harus ada. Naam, la budda min wujudihima. Harus ada naam al-mubtada' wal khobar. Naam. Sebetulnya baik, kalau ditanya, berarti Pak Arif, komponen utama dalam jumlah ismiyah apa? Al-mubtada. Al-mubtada, biar apa namanya? Biar terbiasa familiar dengan istilah ini juga. Al-mubtada. Coba dibaca, diulangi. Al-mubtada. Mubtada. Mubtada. Mubtada. Baik, Mas Dwi, mubtada. Baik, khabar. Khabar. Baik, Mas Dwi. Baik, bersama-sama. Al-mubtada. Al-mubtada. Al-mubtada. Al-mubtada. Al-khabar. Al-khabar. Al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlah. Diulangi. Al-jumlatul ismiyatu. Al-jumlatul ismiyatu. Baik, hiya. Ini terus ya. Hiya. Baik. Al-jumlatu minal mubtada wal khabar. Al-jumlatu minal mubtada wal khabar. Coba diulangi, Pak Arif. Baik, al-jumlatul ismiyatu hiya al-jumlatu minal mubtada' wal khobar. Jumlah yang tersusun. Min itu artinya dari, tersusun. Nah, al-mubtada', mubtada' wal khobar dan khobar. Jadi komponen utama dalam sebuah jumlah ismiyah adalah al-mubtada' wal khobar. Nah, apa komponennya, Pak Arif? Al-mubtada' wal khobar. Nah, yang pertama al-mubtada' dan yang kedua al-khobar. Nah, ini harus ada pada jumlah ismiyah. Apa itu mubtada? Apa itu khobar? Nah, al-mubtada sekarang. Al-mubtada. Jadi kalau garis lurus gini berarti titik dua ya. Ya, jadi kalau garis lurus ini titik dua. Kalau garisnya seperti ini berarti titik tiga. Nah, biar mengirit apa namanya, menghemat waktu untuk nulis ya. Misalnya baitun. Nah, titik, harusnya kan gini normalnya, satu, dua, kan gitu ya. Cuma untuk menghemat waktu, antum nulisnya atau anak nulisnya biar antum terbiasa. Nah, ya dua ditulis red, tak titik dua ditulis red. Nah, ini antum kalau mendapatkan garis seperti ini berarti titiknya berapa ini? Dua ya, mubtada. Nah, wal mubtada huwa, mubtada itu adalah, nah, ismun marfu'un nam fi awalil jumlah. Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Ini definisi mubtada. Ma huwal mubtada? Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Ismun isim, marfu' marfu', marfu' artinya dhamma. Isim kata benda atau kata. Nam marfu yang di dhamma, fi artinya fi itu apa? Maksudnya di awal, apa artinya awal? Awal jumlah. Jadi isim yang di dhamma yang terletak di awal kalimat. Mudah kan? Nah, kemudian al-khabar. Al-khabar itu yang menjelaskan, yang mengabarkan, yang menyempurnakan mubtada. Nah. Contohnya apa contohnya? Contohnya seperti misalnya ini, al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Artinya apa, Pak Arif? Al-qamaru. Bulan itu indah. Nah, perhatikan di sini al-qamaru. Nah, jamilun. Al-qamaru ini kalau kita teliti ternyata dia isim marfu karena dia dhamma terletak di awal kalimat. Betul enggak? Betul ya. Maka disebut dengan apa? Mubtada. Nah, definisinya adalah mubtada. Maka untuk memudahkan melihat ataupun mengetahui kedudukan masing-masing kata ini, kita kasih rumus mim. Artinya apa? Mubtada. Nah, jamilun. Jamilun ini kata yang menerangkan, menjelaskan mubtada. Ada apa dengan bulan itu? Indah, bagus. Nah, maka dikasih rumus khobar. Sehingga al-jumlah, al-qamaru jamilun ini dengan disebut dengan jumlah apa? Ismiyah. Disebut dengan jumlah ismiyah. Kenapa disebut dengan jumlah ismiyah? Karena minal mubtada wal khabar. Kembali ke definisi ini. Limadha hadhil jumlah nam tusamma jumlatan ismiyatan? Kenapa jumlah ini disebut dengan jumlah ismiyah? Nam li'annaha minal mubtada wal khabar. Karena jumlah tersebut tersusun dari al mubtada wal khabar. Ainal mubtada? Al jawab al qamar. Limadha al qamar huna yakunu mubtada'an? Li'annahu ismun marfu'un fi awal jumlah wa jamilan khabar. Li'annahu madha? Yubayyin wa yukhbir al-mubtada, yang menjelaskan, menerangkan apa itu al-mubtada. Nah, bisa difahami sampai di sini? Ma'arif ya. Mas Dwi bisa diikuti? Nah, contoh lain misalnya. Al-baitu nam kabirun. Pak Arif. Nah, al-baitu kabirun artinya apa? Rumah itu sangat besar. Nah, rumah itu besar ya. Nah, sangatnya nantilah. Al-baitu kabirun. Nah, kira-kira ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Dibalik, fi'liyah atau ismiyah? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa? Karena li'annaha minal mubtada wal khabar. Li'annaha. Li'anna itu artinya karena. Nah, antum kalau mau menjawab dengan bahasa Arab, li'anna. Li'anna itu artinya karena. Li'annahu minal mubtada wal khobar. Karena dia tersusun dari al-mubtada wal khobar. Aina al-mubtada, Mas Dwi? Aina al-mubtada? Sekarang dari jumlah ini, al-baitu kabirun ini, mubtadanya mana? Al-baitu. Al-baitu, ya, al-baitu. Nah, kenapa antum bisa menentukan atau memastikan al-bait ini sebagai mubtada, bukan khobar, bukan yang lainnya? Isim marfu. Aywa, isim marfu. Nah, bil arabiyah, ismun marfu'un fi awali al-jumlah. Limada al-bait huna yakunu mubtada'an? Kenapa bait ini sebagai mubtada? Al-jawab, kembalikan ke definisi ya. Li'annahu ismun marfu'un fi awalil jumlah. Karena nam al-bait ini adalah isim marfu' terletak di awal-awal kalimat. Terletak di awal kalimat. Anak bawa yang pagi dengan yang pagi ini. Okey, ya. Oh, ini banjir ini. Terlalu semangat nih Mas Amin. Nah, baik, bisa difahami Mas Dwi? Nah, jadi kalau ada isim marfu di awal kalimat disebut apa? Pak Arif? Kalau ada isim marfu terletak di awal kalimat disebut apa? Mubtada. Nah, ismun marfu fi awal jumlah mubtada. Idza kana hunaka nam al-jumlah, hadhil jumlah minal mubtada wal khobar. Hadhil jumlah itu sama madza, Pak Andika? Taib ismiyatu, li'annahu mada, li'annahu minal mubtada wal khobar. Taib, sampai di sini bisa difahami? Pak Arsyad, Mas Irfan, Mas Dwi. Nah, sudah ditulis belum? Sudah ya? Sudah Pak Arif? Nah, insya Allah bisa ya. Nah, sekarang kita berikan beberapa ketentuan mubtada. Ketentuan ya, sebagai pembantu saja. Ketentuan umum al-mubtada wal khobar. Ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, ini secara umum ya, terletak di awal kalimat. Sebagaimana definisi tadi. Nah, terletak di awal kalimat. Kemudian yang kedua, marfu. Ya, marfu. Apa itu marfu? Nah, harakatnya di dhamma. Nah. Kemudian yang ketiga, ma'rifah. Ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ada alif lamnya ya? Ada alif lamnya. Seringnya ada alif lamnya. Atau nama orang, itu ma'rifah. Nah. Kemudian khobar. Ketentuan khobar. Yang pertama, secara umum ini, secara makna dia menjelaskan mubtada. Secara makna dia menjelaskan mubtada. Kemudian yang kedua, nakirah. Nakirah. Jadi ini ketentuan umum al-mubtada wal khobar. Antum bisa lihat pada contoh-contoh tadi, al-baitu nam kabirun. Oh, mubtada-nya terletak di awal kalimat. Betul. Kemudian marfu, oh iya di dhamma. Kemudian ma'rifah, betul juga. Al-baitu, cocok sebagai mubtada. Kemudian khabarnya, kabirun, dia menjelaskan mubtada. Rumah, ada apa dengan rumah? Besar, menjelaskan mubtada. Kemudian yang kedua nakirah, al-baitu kabirun. Baik, bisa difahami? Nah, secara umum ya. Apa? Yakfi. Nah, Masya Allah, mafhum. Baik. Sekarang masing-masing menyiapkan contoh naam jumlah ismiyah. Contoh naam jumlah ismiyah dengan ketentuan atau pola yang sudah kita jelaskan tadi itu. Minimal 2 contoh. Nah, dari sekarang mulai berpikir. Nah, membuat contoh enam jumlah ismiyah. Enam. Pak Arif, 2 Pak Arif. Urun ya. Masing-masing kalau urun, iya langsung. Contoh sekarang. Al-babu maftuhun. Nah. Artinya apa? Taib. Ainal mubtada? Al-babu. Langsung ya. Khabarnya mana? Maftuhun. Taib. Contoh dua. Satu-satu dulu, Pak Andika. Al-mudarrisu jamilun. Taib. Ainal mubtada? Al-mudarrisu. Latihan terus. Naam. Ainal khabar? Jamilun. Taib. Pak Arsyad. Al-maktabu maksurun. Nah. Insyaallah mudah semua. Ainal mubtada? Al-maktabu. Ainal khabar? Nah. Taib. Sufan. An-najmu jamilun. Nah. Oh, mudarisnya berarti najm. Nah. Ainal mubtada? An-najmu. Wa ainal khabar? Nah. Jamilun. Taib. Mas Dwi. Al-mindilu wasikhun. Aynal mubtada? Al-mindilu. Wa aynal khabar? Wasikhun. Semuanya pakai alif lam ya. Sekarang ma'rifat itu tidak sebatas alif lam. Contoh nama orang itu juga termasuk ma'rifat. Nah, contohnya Muhammadun, Zaidun dan seterusnya. Baik. Contoh yang satunya disimpan ya, nanti di rumah ya. Di apa namanya? Disimpan. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Kemudian perkara berikutnya atau poin berikutnya yang ingin kita jelaskan ada enam. Ana hapus ya. Insyaallah sudah ya. Bainal mubtada wal khabar la budda min at-tawafuq antara mubtada dan khabar ini harus ada kesesuaian. Ini poin berikutnya adalah apa namanya cara membuat apa namanya jumlah ismiyah adalah antara mubtada dan khobar antara tak ingat ya mim dan kho antara mubtada dan khobar itu harus sesuai enam mudzakkar muannatsnya mudzakkar dan muannatsnya. Jadi antara mubtada dan khobar ini harus sesuai. Antara apa? Mudzakkar muannatsnya. Tidak boleh ikhtilat gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Idza kana al-mubtada muannatsan atau idza kana al-mubtada mudzakkaran, jika mubtada itu mudzakkar, idza, apa artinya idza? Ketika, jika. Idza kana al-mubtada, jika mubtada itu mudzakkaran mudzakkar, labudda. Labudda, antum tulis. Artinya itu wajib, harus. Wajib. Jadi kalau antum dengar taklimnya Sulukman, la budda, la bud hada, wajib ini, lazim. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Idza kanal mubtada'u mudzakkaran, jika mubtada itu mudzakkar, la budda ayyakunal khabaru mudzakkaran. Bisa difahami? Idza kanal mubtada'u mudzakkaran, la budda wajib, lazim ayyakunal khabaru mudzakkaran. Wa aksuhu, sebaliknya, aksuhu, wajib ya. Aksuhu sebaliknya aksarnya sebaliknya wa aksuhu idza kana al mubtada muannatsan fala budda ay yakuna al khabaru muannatsan kadzalik jika mubtada'nya itu muannats maka khabarnya pun harus ikut muannats. Nah, tidak boleh antara mubtada dan khabar ini apaan ya? Ya persimpangan mudzakkar ketemu muannats. Nah, yang ini muannats ketemu mudzakkar, tidak boleh. Harus cocok, harus sesuai antara mudzakkar dan muannatsnya, tidak boleh ikhtilat ya. Apa? Sejalan ya. Nah. Kalau apa namanya mudzakkar ketemu muannats nanti ACDC. Bahaya. Nah. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Contoh-contoh yang tadi itu sudah mencerminkan apa namanya? Ketentuan tadi al-maktabu maksurun. Nah. Al-maktab dari si mudzakkar muannatsnya apa ini? Pak Andika, mudzakkar, maksurun mudzakkar. Berikutnya contoh seperti misalnya al-madrasatu. Mudzakkar atau muannats, Pak Arsyad? Dari mana kita tahu kalau al-madrasah ini muannats? Tak marbutah. Maka, 6, khobarnya pun harus dijadikan muannats. Caranya gimana? Kalau dia isim biasa tambahi tak marbutoh. Al madrasatu maksuratun. Sekolah itu 6 rusak. Ini harus sama. 6. Jenisnya harus sama. Muannats muannats. Idza kana al mubtada'u mudzakkaran, la budda ay yakuna al khabaru mudzakkaran. Wabe 6. Mudzakkar mudzakkar. Wa in kana al mubtada' na muannatsan, kadzalik la budda ay yakuna al khabaru muannats. Nah, boleh harus pula muannats khabarnya muannats. Bisa dipahami sampai di sini? Nah. Contohnya seperti Muhammadun maridun. Betul kan ya? Fatimah kira-kira apa ini? Maridatun. Harus sesuai. Nah, mudzakkar muannatsnya harus sesuai. Bisa dipahami Mas Dwi? Nah, contoh lain seperti misalnya. Al-yadu tawilun. Nah. Artinya apa, Mas Irfan? Al-yadu tawilun. Tawil artinya apa? Panjang. Betul atau salah kalimat ini? Betul ya, Mas Dwi, betul atau salah? Mas Dwi? Salah. Pak Arif, betul atau salah? Bukan al-waladu, al-yadu. Iya. Al-yadu tawilun. Tangannya panjang. Betul ya? Betul ya, Pak Andika? Pak Arsyad? Betul ya? Jadi Pak Arif, betul. Yang ikut kelompoknya Pak Arif, Sinturnawan ini. Pak Arsyad ya, Pak Arsyad. Nah. Tangan itu panjang. Iya, tangan. Betul ya? Mubtada'nya mana? Al-yadu, mubtada'. Nah, khabarnya mana? Tawilun. Nah. Pak Andika, nerek Pak Arsyad, Pak Arif napa punya partai sendiri? Salah. Oh, yadu ya. Tangannya. Iya. Iya, salah itu. Anu masalahnya mana sih? Mana? Berapa? Harusnya apa? Mas Dri gimana? Yang mana? Pak Arif atau Pak Arsyad? Ikut Pak Arif atau Pak Arsyad? Iya, ini salah. Iya. Iya. Wah, antum nyalakan anak ini. Nyalakan Arsyad. Baik. Nah, ya betul ya. At al yadu tawilun. Nah, sudah pintar nih berarti, sudah nyalah-nyalakan ustaznya ini. Masyaallah. Nah. Walaupun ya, walaupun secara lafaz enggak ada tak marbutahnya. Jadi syaratnya enggak harus ada tak marbutahnya semuanya, tapi syaratnya apa? Muannats semuanya. Al yadu karena dia muzdawij, benda yang berpasangan, dia dihukumi muannats, maka khabarnya pun harus sama. Muannats. Bukan apa namanya? Bukan harus ada tak marbutahnya semua, enggak. Tapi harus jenisnya sama. Tawilatun khobar. Sampai di sini bisa difahami? Bisa difahami? Mas Dwi, Mas Irfan, Pak Arsyad, rujuk ya Pak Arsyad ya. Tidak apa ya. Al-udunu. Ya, al-udunu, al-ainu dan seterusnya. Nah. Baik, ini beberapa ketentuan al-mubtada' wal khobar. Baik, sampai di sini ada yang bisa ada yang ditanyakan? Sudah paham, Pak Arif? Ya, tinggal dilatih aja, Pak Arif. Pokoknya tips atau saran setiap kali nuduk, ya bataku itu. Setiap kali mukul bataku, nah, sambil ini, wiritannya ini terus dulu kok. Pak Andika sudah hafal, sudah paham ya? Berarti separuh bahasa Arab sudah hafal. Kenapa? Jumlah isminya sudah hafal kan gitu? Separuh bahasa Arab sudah ditangankan gitu. Baik, nah. Sekarang kita masuk ke latihan yang ketiga pada halaman 37. Nah, inilah apa namanya? Penjelasan yang sudah-sudah ini adalah kunci dari latihan yang ketiga pada halaman 37. Nah, Iqra al-mithal bisa difahami? Dibuka halaman 37 ya. Halaman 37. Iqra al-mithala, bacalah contoh, wa kawin dan susunlah, buatlah jumalan, kalimat-kalimat ala ghirarihi, sesuai dengan ketentuannya. Artinya ketentuan mubtada dan khobar ini yang sudah kita jelaskan. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya harus mudzakkar. Mubtadanya muannats, maka khobarnya pun harus muannats. Contohnya apa? Contohnya yang pertama, Muhammadun thalibun. Pak Arsyad, Muhammadun thalibun. Ayu jumlatin hadhi ismiyah am fi'liyah? Ismiyah, limadha? Minal mubtada wal khobar. Li'annaha minal mubtada wal khobar. Nah, aina al-mubtada, Irfan? Wa aina al-khobar? talibun. Jumlah ismiyah Muhammadun talibun. Mubtada'nya mudzakkar, talibunnya pun harus mudzakkar. Khabarnya pun harus mudzakkar. Maka, nah ketika mubtada'nya diganti dengan Aminah, ya, Aminatu. Wa 'arafna anna Aminah huna na'am muannats. Kita tahu kalau Aminah ini muannats, ada ta' marbutahnya. Nah, maka khabarnya pun harus mengikuti mubtada' dari si jenisnya. Aminatu talibatun. Enggak boleh kita katakan Aminatu talibun. Bisa difahami ya? Nah, Aminatu talibatun. Nah. Ini apa namanya? Kesesuaian antara al-mubtada' wal khabar. Baik, langsung kita latih. Yang pertama, Muhammadun talibun, Aminatu talibatun. Yang nomor 2, Pak Arif. Dibaca yang contoh, kemudian yang berikutnya disesuaikan. Muhammadun talibun. Baik, yang nomor 2, Pak Arif. Hamidun, ya. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Panjang pendeknya ya. Hamidun tabibun, Fatimatu. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Panjang pendeknya, yang panjang toknya atau baknya? Tabibatun. Aywa, tabibatun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Taib. Asalis, Pak Andika. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Hiya muslimatun. Hiya termasuk mu'annath ya. Nah. Kemudian yang ketiga. Keempat. Rabi. Naam. Al-Khamis. Al-Yadu wasifatun. Taib. Al-yadu mu'annath. Maka khabarnya pun harus mu'annath. Wasikhatun. Sadis. Asayu harun. Naam. Al-Qafatu harun. Harun. Asyayu. Apa artinya asyayu? Teh. Teh ya. Syahi. Teh. Al-Qahwa. Apa artinya? Mas Dwi. Kopi ya. Teh itu panas. Kopi juga panas. Naam. Asabi, Pak Arif. Al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. Nah, al-asamin. At-talibu maridun. At-talibatu. At-talibatu. At-talibatu maridatun. Nah, al-dhasi. Naam. Artinya apa? Al-hisan? Sudah. Sari'un? Sudah. Taib. As-sayyaratu? Mobil cepat. Naam. Al-ashir. Al-qamaru jamilun, asy-syamsu jamilatun. Naam, asy-syamsu jamilatun. Asy-syamsu ini disebut dengan muannats majazi. Kenapa ya? Karena dari sananya, dari Arabnya sudah gitu. Kawan bayi lah bahasanya kita ini. Kawan bayinya sudah nama muannats. Ciri-cirinya apa? Tidak ada. Nah, ya kita ngikut aja. Orang Arab menggunakannya sebagai mu'annath, ya kita ikut sebagai mu'annath. Nah, asyamsu jamilatun. Al-hadi asyar. Terakhir, Pak Mas Dwi. Al-abu jalisun. Nah. Al-ummu jalisatun. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Al-ummu mu'annath. Dari si makna, ibu itu mu'annath. Walaupun ada tamar butuhnya ya. Nah, baik kita baca. Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Panjang pendeknya Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Hiya muslimatun. Hiya muslimatun. Albabu mughlaqun. Albabu mughlaqun. An-nafidatu mughlaqatun. An-nafidatu. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Al-yadu wasikhatun. Al-yadu wasikhatun. Asyayu harun. Asyayu harun. Al-qahwatu haratun. Al-qahwatu haratun. Al-masjidu ba'idun. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. Al-madrasatu ba'idatun. At-talibu maridun. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. At-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. Al-hisanu sari'un. As-sayyaratu sari'atun. As-sayyaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. As-syamsu jamilatun. As-syamsu jamilatun. Al-abu jalisun. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Al-ummu jalisatun. Baik, kita baca bersama-sama ya. Dibaca bersama-sama. Dari nomor 1 sampai nomor 11. Wahid itnan thalatha. Muhammadun talibun. Aminatun talibatun. Hamidun talibun. Fatimatun talibatun. Huwa muslimun. Dia muslimatun. Al-babu mughlaqun. An-nafidatun mughlaqatun. Al-mindilu wasikun. Al-yadu wasifatun. Al-shayu harun. Al-qahwatu harun. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu ba'idatun. At-talibu maridun. At-talibatu maridatun. Al-hisanu sari'un. Al-shayaratu sari'atun. Al-qamaru jamilun. Al-shamsu jamilatun. Al-abu jalisun. Al-ummu jalisatun. Nah. Baik, kitabnya ditutup ya. Sekarang latihan mendengarkan dan mengulangi. Nah. Istami'u wa raddidu. Dengarkan dengan baik kemudian ditirukan. Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Fatimatu tabibatun. Fatimatu tabibatun. Baik, sekarang saya baca, ana baca yang mudakar-mudakarnya. Antum tinggal melengkapi ya. Kan misalnya ana baca Hamidun tabibun. Fatimatu, antum ulang Fatimatu tabibatun. Bisa dipahami? Naam. Huwa muslimun. Hiya? Hiya muslimatun. Naam. Al-babu mughlaqun. An-nafidatu? An-nafidatu mughlaqatun. Naam. Langsung khobarnya atau dari langsung khobarnya ya wis ya manut. Nah, al mindilu wasikhun, al yadu wasikhatun, al qahwatu haratun, asyayu harun, al qahwatu haratun, asyayu harun, harun, asyayu asyayu, oh iya ya, nah. Harun ya. Nah, jadi konsentrasi. Nah, ya konsentrasi ya. Taib, diulangi. Taib. Al-masjidu ba'idun, al-madrasatu ba'idatun. As-sayyaratu sari'atun, asy-syamsu jamilatun. Jamilatun ya, enggak ada hubungannya. Taib. Harus konsentrasi Pak Arif ya. Nah, taib. Sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Latihan jumlah ismiyah. Nah. Sekarang kita latih beberapa contoh latihan yang keempat. Sahih al-jumala al-atiyata. Sahih. Sahih artinya benarkanlah. Nah, benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Nah. Baik, yang pertama, hakibatu man hada. Pak Arif, betul atau salah ini? Salah, iya, judulnya aja suruh salah. Benarkan semuanya ada salah. Baik. Ya. Sahih man sahih. Hakibatu man hadza? Jadi yang benar hakibatun man hadza. Hakibatu? Hakibatun. Kenapa ditanwin? Karena ini mudzakkar. Mudzakkar. Ada tak marbutah, Pak? Mudzakkar. Mubtada. Mubtada. Nah. Pak Andika, kira-kira gimana? Hakibatu man hada. Tas siapa ini? Ya. Hakibatu man hadihi. Hakibatu man hadihi. Nah, hakibatunya dari tanwin, betul enggak? Ditanwin. Kenapa? Karena mudhof. Ya. Tas milik siapa ini? Nah, yang salah adalah pada hadanya. Kenapa? Karena hakibatu mu'annath. Maka, nah, hadanya harus diganti mu'annath juga. Hakibatu man hadihi. Nah. Nah. Kalau sudah salah jangan nyalahkan orang lain, Pak Arif ya. Oh ya. Ya, nomor 2. Nah. Pak Arsyad. Al-ghurfatu maftuhun, betul atau salah? Salah. Salah. Yang salah di mana ini? maftuhunia. Taib. Kira-kira betul gimana? Al-hurfatu maftuhun. Yang salah bisa al-hurfahnya, yang salah bisa maftuhnya ya. Tergantung sisi yang lihat. Al-hurfatu kalau kita mempertahankan al-hurfah berarti maftuhnya yang salah. Sehingga al-hurfatu maftuhatun. Tetapi kalau kita ingin mempertahankan maftuh yang benar, maka al-hurfahnya yang salah. Al-baitu maftuhun. Kan gitu? Betul enggak? Ya. Nah, tinggal sisi pandangnya aja. Nah, cuma seringnya orang lihatnya pada nah, depan. Baik, berikutnya Al-Thalis, Mas Irfan. Yang salah. Iya, yang salah. Yang salah, hada sama tabib. Hada sama tabib. Harusnya gimana? Hadihi sayyaratu tabibah. Hadihi sayyaratu tabibatu. Tabibatu sebagai apa ini kira-kira? Ini pelajaran yang lalu nih, jangan sampai lupa ya. Masih ingat enggak pelajaran mudhof-mudhof ilaih? Nah. Ya, masih ya. Nah, namanya aja yang masih itu. Hadhihi sayyaratu. Nah. Ini mubtada'nya hadhi ini sayyarah mobil, mobilnya siapa? Mobilnya miliknya at-tabib. Tabibi ya, tabibi sebagai mudhofun ilaih. Nah. Jadi at-tabib ini tidak ada kaitannya dengan hadhihi sayyarah. Kenapa? Ya karena dia yang punya mobil ya tabib. Maksud kalau sayarnya harus tabibah, tidak mungkin karena mudhofun ilaih, tidak ada kaitannya. Yang jadikan ya. Kalau harus tabibah berarti dokter laki-laki tidak boleh punya mobil. Tidak, tapi tetap at-tabibi. Hadhihi sayyaratu tabibi. Salahnya di hadaya. Hadhihi sayyaratu tabibi. Ini adalah mobil miliknya tabib. Mudhofun ilaih. Jadi hadhihi mubtada, sayarnya khobar. Tapi di waktu yang sama dia sebagai mudhof. Nah, seperti ini kalau diurut, kalau mau dipreteli, jadi harus di satu-satu. Hadhihi mubtada, sayarnya khobar, tapi di waktu yang sama sebagai mudhof. Atau bibi sebagai mudhofun ilaih. Nah, dikasih apa namanya? Keterangan perkata di bawahnya. Baik, Ar-Rabi, terakhir Pak Mas Dwi. Yang salah hadhihi. Harusnya gimana? Hada. Hada. Coba dibaca. Hada miftahus sayyaroti. Hadhihi atau hada miftahus sayyaroti. Nah. Hada miftahu as-sayyaroti. Nah. Hada sebagai apa? Mubtada. Miftah sebagai? Ya. Sebelum mudhof sebagai apa dulu? Khobar dulu ya. Sebagai khobar. Terus di samping itu sebagai? Mudhaf. Nah, setelah itu as-sayyaratu sebagai mudhafun ilaih. Nah. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Nah, jadi nam hadza miftahu sayyarati. Mubtada'nya hadza, miftahnya khabar, di sampingnya sebagai khabar dia sebagai mudhaf. Nah, kemudian mudhaf itu membutuhkan mudhaf ilaih. Cari as-sayyarati mudhafun ilaih. Masih ada ya? Oh masih ada. Baik, berikutnya Arif. Sudah benar ya? Aina sayyaratu, di mana mobil itu? Nam huwa fisyari. Sayyaratu, di mana mobil itu? Salah ya. Sayyaratu, di mana mobil itu? Asyari'i, dia di jalan asyari'i. Betul atau salah? Salah. Salahnya di mana? Syari'i. Harusnya? Bisyari'i. Betul ya? Bisyari'i. Iya, sudah betul ini berarti ya. Oh iya. Hiya bisyari'i. Hiya bisyari'i, nah. Aina sayyaratu, nam. Hiya fisyari'i. Hiya kembali ke as-sayyarah, ya. Aina sayyaratu hiya fisyari'i. Nah. Baik, sekarang kita atau sebelumnya ada yang ditanyakan terkait dengan latihan yang 4 ini? Sekarang latihan di luar yang di buku ya. latihan menentukan kedudukan atau jabatan kata dalam sebuah kalimat. Kita akan berlatih menentukan jabatan suatu kata dalam sebuah kalimat. Saya berikan contoh seperti ini. Kita diberikan sebuah kalimat, contohnya seperti misalnya Muhammadun nam waladu al-mudiri. Muhammad anaknya kepala sekolah. Nah, tugas kita adalah menentukan masing-masing kata tersebut kedudukannya atau jabatannya sebagai apa dalam sebuah kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia kan, nah Muhammad, contohnya ya ini ya, pergi mau makan nasi kuning misalnya. Jadi kita harus menentukan kedudukan kata dalam kalimat tersebut. Muhammad sebagai subjek, makan sebagai predikat, nasi kuning sebagai objek. Apa? Objekan ya, bukan objek atau objekan. Beda loh Pak antara objekan dengan objek. Nah, sekarang kita ingin menentukan jabatan masing-masing kata dalam bahasa Arab. Nah, Muhammadun. Jumlah ismiyah sudah kita pelajari ya. Kasih rumus mim. Nah, mubtada itu mesti membutuhkan khobar, maka walad sebagai khobar, tetapi di waktu yang sama dia sebagai apa? Mudhaf, ya. Kasih rumus mudhaf di bawahnya. Setelah itu al-mudir sebagai apa? Mudhafun ilaih. Nah, jadi tugas kita sekarang seperti ini. Menentukan beberapa apa namanya? Kedudukan kata dalam sebuah kalimat. Contoh lain. Waladul mudiri nam maridotun. Anaknya kepala sekolah sakit. Nah, walad kira-kira sebagai apa? Mubtada di waktu yang sama sebagai apa? Mudhof. Nah, ini latihan variasi ya. Kemudian al-mudir sebagai apa? Mudhofun ilaih. Maridun sebagai apa? Ada mubtada, ada khobar. Kenapa dengan anak sakit? Nah, ini variasi ya, contoh mubtada khobar yang divariasi. Nah, waladul mudiri maridun. Walad mubtada, disamain sebagai mubtada, dia sebagai mudhof. Al-mudiri mudhofun ilaih. Maridun khobar. Nah, bisa dipahami? Nah, contoh lagi. Biar antum terbiasa dengan, jadi mubtada khobar itu tidak harus satu kata. Muhammadun maridun zaidun qaimun terus enggak, tapi ternyata kalau dipreteli atau dijelaskan disebarkan panjang gitu. Contoh lagi seperti misalnya tambah tua ya. Siapa yang kira-kira bisa membaca? Kunci rumah kepala sekolah rusak. Baik, miftah sebagai apa? Mubtada dulu. Di samping itu sebagai apa? Mudhaf. Baiti sebagai apa? Mudhaf ilaih. Sebagai di samping sebagai mudhof ilaih sebagai mudhof. Al-mudiri sebagai mudhof ilaih. Maksurun sebagai khobarna. Bisa dipahami? Latihan ini ya. Jadi nanti kalau enggak mungkin dalam kitabnya para ulama cuma al-babu mughlaqun al-mindilu wasikun, enggak. Tapi panjang. Nah, inilah harus seperti ini dilatih. Nah, ini sekedar gambaran saja. Tambah panjang. Gitu Pak Arif. Contoh lagi ya, Pak Arif ya. Ini kembali ke yang pendek. Muhammadun sebagai apa? Mubtada. Kasih rumus mim. Fi. Ini huruf apa ini? Huruf jar. Tulis huruf jar. Harfu al-jar. Al-baiti. Isim yang kemasukan huruf jar disebut dengan apa? Majrur ya. Isim majrur. Ada mubtada mesti ada khobarnya mana? Yang menjelaskan Muhammad apa itu? Ada apa dengan Muhammad? di dalam rumah, berarti totalnya, totalan. Nah, fil baiti khabarnya. Bisa dipahami? Nah. Contoh lain, mau dicontoh lagi enggak? Biar variasi ya. Iya, fil baitinya khob. Iya. Karena yang menjelaskan mubtada siapa? Apakah al-baitnya saja ataukah fil baiti? Fil baiti, bukan sekedar al-bait saja. Muhammad, ada apa dengan Muhammad? Rumah, enggak pas. Di dalam rumah. Nah, contoh lain. Biar antum terbiasa dengan variasi kalimat yang panjang. 5. Muhammadun baik. Pak Arsyad, ayo Pak Arsyad ditentukan kedudukan masing-masing kata. Muhammad sebagai taib fi huruf baiti isim yang kemasukan huruf jar, isim majrur, isim di samping itu sebagai fil baiti khobar. Ini masih belum, jangan terburu-buru. Sebagai apa kira-kira? Mudhaf, ahsan. Al-mudiri sebagai? Sudah selesai atau belum? Belum. Ada mubtada, mesti ada khobar. Ya. Di baitil mudiri. Bisa? Difahami? Artinya tergambar? Mulai tergambar bahasa Arab ini seperti apa? Mas Dwi? Nah, contoh lain Pak Arif ya. Tugasnya Pak Arif ini. Pertanyaan khusus Pak Arif, yang lain tidak boleh jawab. Ya, khusus antum Pak Arif. Tambah panjang kan? Nah, apa latihan kan gitu. Waladu al ya, waladul mudir fi baitil mudarrisi. Ya, yang salah tulisannya apa? Tulisan bagus ini. Bacanya salah. Baik, waladul mudiri fi baitil mudarrisi. Anaknya kepala sekolah di dalam rumahnya ke Pak Guru. Ya. Pak Arif, ayo walad sebagai apa? Ya, oke. Ini ya. Mubtada di samping itu sebagai mudhof. Oh, masyaallah sudah terlatih nih. Lebih mudah kan, cari kedudukan kata daripada mukul bataku kan. Ya. Taib, al-mudir sebagai apa? Iya. Ya, betul, masya Allah. Kok ini gini? Ya, mudah penilai. Terus, fi huruf jar. Baiti isim majrur. Nah, di samping itu sebagai belum, sebagai kobar. Nah, ini belum. Al-mudarisnya belum selesai. Baitnya belum. Ya, sebagai mudhof. Mudhof. Terus al-mudarisi? Ya. Mudhof ilaih. Terus sudah selesai atau belum? Kobarnya belum. Mana kira-kira? Kobarnya fi baitil mudarisi, panjang ya. Baik. Mubtadanya satu aja, walatnya aja. Nah, kalau dalam bahasa Arab apa namanya, satu kata per kata itu punya kedudukan. Jadi tidak boleh apa namanya, ini harus punya. Jadi satu aja, walatnya mubtadanya cuma satu, itu walatnya aja. Kalau al mudirinya mudhaf ilaih. Kenapa gitu? Kalau mudhaf boleh double. Ya. Kalau mubtada harus satu ya. Harus satu, ya. Pasti awal itu ya. Iya, secara umum dia di awal. Kalau khobar boleh double, atau mubtada cuma satu aja. Iya. Nah. Antum tulis variasi contoh ini, barangkali nanti kalau dijelaskan kan sulit ya. Kalau contoh latihan insya Allah lebih mengena. Gitu Pak Arif. Taib, apa insya Allah. Taib, ilahuna insya Allah. Dari sini kita selesai dari pembahasan atau apa namanya, pelajaran yang ke berapa ini? 5 atau 6 ini? 6. Dan modul yang kedua ini telah selesai. Dan artinya separuh dari jumlah bahasa, apa, dalam bahasa Arab sudah kita kuasai. Separuh bahasa Arab sudah kita kuasai karena kita sudah belajar jumlah ismiyah. Nah, artinya tinggal separuh lagi. 50% dari bahasa Arab sudah kita kuasai, kan gitu. Betul kan? Nah, inilah benar insyaallah sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillahirabbil alamin.